Larone wis gak koyok biyen, ngecerno ati kon wis paten. Pancene wis gak koyok biyen, wis gendeng tapi aku cek telaten. Wow, sing terakhir wis ngado beku ndek salju, wis karo maneh mundur ra usah maju. Penaldo pulang dari Euro, Benzema pulang dari Euro, Gareth Bale pulang dari Euro, semuanya enggak niat main. Di Indonesia lagi, liga diundur lagi, tanpa hiburan lagi, jangan lupa tuh ganti rugi. Di Indonesia lagi, liga diundur lagi, tanpa hiburan lagi, jangan lupa tuh ganti rugi. Di Indonesia lagi, liga diundur lagi, tanpa hiburan lagi, jangan lupa tuh ganti rugi. Larone wis gak koyok biyen, ngecerno ati kon wis paten. Pancene wis gak koyok biyen, wis gendeng tapi aku cek telaten. Wow, sing terakhir wis ngado beku ndek salju, wis karo maneh mundur ra usah maju.